yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, mergo zaman yang dunia seneng rokok. Raya rokok ewes kehalang cong, mesti rumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang tiga gemblong cari senengane bayi, bareng cokot tikus cari bayi semulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak terima fitnah kangen, aku ngawur tenan aku. Daerah-daerah tertentu gak ke atas yang ngatain aku. Lah nak senenganam dua, yo tiga i dua nih kamu. Agar dua hilang cari wes. Tujuh bayi, lah aku buat nanti sanate. Makanya roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama. Ya terus ngendikane para ulama tafsir, ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat, hakikat niku yo hakikat. Nah, misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita tak takoki misalnya takrife mati niku ya. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek ya kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus salah mati-mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantunge berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mok petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin pokoknya latihan goblok sih, engkok bar goblok terus pinter. Engkok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu benar. Sampean tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya enggak mati, para nabi ya enggak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya enggak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga enggak bisa berkeliaran. Beda nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulanya masyur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kapundut itu sahabat mau nangis, jari Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jari. Kok gitu ya Rasulullah? Masyur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum asunna. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru, ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah mazhab fikih yang wali ane wajib, tapi napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, wong aku wis parek pangeran tak jalukno. Sepuro. Mane ndablekem terusno ae mergo wis. Selain wis bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow, panjang napa? Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwaca ana kulo ping akeh apa? Napa cara mriki? Apa le? Enggak cara mriki lho. Fida, fida nak cara baca kitab iku atakoh. Cara mriki fida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti wis pede banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak teng kitab-kitab niku mazhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada ataqah kubro. Ataqah itu merdeka no mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nanti beli ngoron gegem itu. Nah saya anak jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah saya mau lihat kerawu is. Lo belak balik diundang rata teko. Karena ini mus kita orang meyakinkan kerawu di. Nah itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mi'rad. Rasulullah ketika mi'rad itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup, ya ono sentimen berhubung Nabi resodarani hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu, Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh itu madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah, Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepuh. Sepuro berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa yang karuan dawuhe Nabi itu begini sampean tak ceritani ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim terus sing mujma'ale ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam niku nggih ada sentimen masyhur itu Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam padahal ngliwati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sanapa wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya manduk-manduk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa umat sholat seket? Umatku yang bener, ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalki, tapi kan junior, ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah. Beto umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu. Karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kue. Ngawur umatku coba padak no. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih enggak kuat. Padahal enggak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali ini channel Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok klirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau gini nate solat sedino tolong atas rokaat, pisan lah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi yo mau tahu tak, jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro? 13. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 13 tahajude tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sito utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sito berarti. 13 berarti telulik guys kayak rompulah sih rompulah ambek telulas sih guys 33 tambah pitulas rokaat pinten mohon sekat kan sholat 5 waktu kan pitulas rokaat enggak nasi ngisrodok kiai kan kobliyah bak dia asal coba di asar lo ngus ngelangkai sekat sembrono Nabi Musa ngeklaim enak woy makanya. Tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik, dia ini orang buatan kok terus gak terima, gak semeneng aja, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti lima rokaat, lima waktu, ya. Berarti kantun binten pitulas rokaat. Nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa aku nangis lalu Nabi Muhammad semedun bisa nangis aku ya pengiran mayub kika ya Musa sing nangis kue nangis nak kue popo ya Allah saya itu tidak mengira ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya dia tidak terima kelasnya dilewati makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya aku yang wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan ndak punya sentimen. Itu ndak baik dalam kehidupan orang kok ndak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeranku seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu enggak bisa ditiru. Masyhur itu. Kan ketika dia ngerutu terus gitu mau ngomong sendiri ngerutu khidda itu ngerutu bahasa Arabnya khidda omongan sing tajam sing ngerutu Nabi Muhammad tanya sama Jibril ya Jibril kenapa Allah gak tersinggung ketika Musa mengerutu terus jawab Jibril huwa ya alamu khidda ta pangeran gue sapal mbak gaya ini dek ini jadi ya di barno dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional brengkel itu ya oleh asal apa? Proporsional itu siji syaratnya keyakin aku itu kekasih pangeran problemnya itu kan orang kekasih pangeran Musa itu gak terimanan contoh paling masyhur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kananiyin yang ikut tiang-tiang budi kalau nantrang itu ada Yesus, pokoknya bangsa Palestina tapi jarang Palestina itu Kananiyin, pokoknya angil, pokoknya Kananiyin gak usah diterjemah, sensitif kamu tak kei Taurat bareng jari setelah kaum Kananiyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina itu gunungnya itu mulai Jordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede ini. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umik piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa? Jaro, kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman jaluk koyo nabi ora levele jaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah. Tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mateni terus saksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diurep no perkara ini dikomplain Nabi Musa Jadi Nabi sering geremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng, wong kekasih yes bener wae. Mulane wong penting jadi kekasih pangeran sih. Engkok keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak ra kekasih bener wae yo salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak ra kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning njaba kok. Wali, ya kok dhuwur ditakoki. Kenek napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jowo. Jadi aku iku izin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong PD-PD. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ora ngetroske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngomong-ngomong. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana elmune. Ngene kok nek salat kok gurih ya ana elmune. Mergo nek kok ngarep imame dredeg faktor iku. Dadi ya ana wali mergo salat kok gurih. Inni astaghfiru minallah iki wis ben pangeran. Nek aku sing atadan nasubi dzunub aku iki urung bersih kok salat kok ngarep. Ngene wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling saf paling apik saf awal. Terus maksa saf awal mau saf gurih iku ya ilmu. Gak guri ku ya ilmu. Sing ra ono elmune iku ora jamaah, iku ra ono elmune. Lah iku ra ono napa? Elmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhliku Nabi ma fa'ala sufaha umminna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkara ini salah menisan kulo jadi gak nabi-nabinan jadi nabi radhi wong andalan nak menisan menan patah ini kulo menisan patah ini jadi terus baris gak nabi-nabinan terus atuh liku nabi ma fa'ala sufaha uminna karo dene wong tiang goblok liru jenengan pertimbang no barno rampun wong goblok wae lha sing tak anut mulane wong goblok ku barno wae wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong papa keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuh likuna bima fa'ala sufaha umminna. Atuh liku ana tong rusak panjenengan nak ing kita bima fa'ala sufaha unapa minna. Dadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Muga pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokahe Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat di sudut 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 45 di sudut 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lajek usul kon nyudane. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Jadi sekarang limo kan patang kan seket mari Mustafa Reza matematika beta tak kau seket dikurangi limo peng songo karek berapa bos leo seket peng limo kan limo peng sepuluh kan seket berarti nak peng songo ibu cek lu cek limo lah kau katut Mustafa seket di sudah limo limo peng songo karek berapa karek limo lah Nabi Muhammad tu bolak balik ping songo mereka mau disudani pangeran ya mau lah terakhir limo aku Nabi Musa matur nah aku cek pangeran dahulu aku jadi Nabi Musa ijo rak kuat matem jurnah keringanan terus Nabi Muhammad oh ibu isin mukare limo ada limo sudah mana kan ente lah aku sengkulo lah usul aku kau tuh begitu aku mestinya menisan nama. Nah, tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampak sholat sepuluh rasido kan ya malah raka-rukaruan kan jadi ben sampean ngerti malah ini mpun iku urip iku jawab malah urip iku orang mati makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah, enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana ufirli wali walidaya satruse walil mukminin. Wastaghfirli dzambika walil mukminina wal mukminat. Ketika orang sudah mati ya ada donga Allahumma ighfirlahu wa afi wa afwanhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus ning kamare dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Rae rokok wis kahaleng cung wis diombok di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bitah Kang, iku ngawur tenan aku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek seneng nanam dhuwit yo dikeki dhuwit nek. Agar dhuwit ilang jare wis. Dijuk bae lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa, tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu enggak makhluk. Disebut kulli ruhum min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, no. Tapi aja salah paham. No. Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul kholku wal amru, ada kholku, kayak langit, bumi, yang fisik, itu kholku. Ada amr, makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr, ada kholku, ada amr. Dan ruh itu kategorinya ada kholku, tapi amr, yaitu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami, karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik. Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora wae paham aja paksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Lah ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak nganggep duitku penting. Pemenang sesuk waya bayar anak mondok, bayar SPP, waya macam-macam. Nganggap duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggap uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sekolah ya masalah. Kita nganggap masalah. Enggak, kita keluar dikeluarkan dari sekolah, kita nganggap isowe cara Allah ora masalah. Asal tetap salihah bagi Allah kan ndak tidak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara salat limang wektu ditulis min ahlil jannah, ora ono syarat sekolah atau ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti, jebule sekolah iku gak penting. Tapi aja terusno lho iki, apa cerita? Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggap sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ra barbar. Tapi kowe sebab nak mati ngerti. Diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka. Sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sak niki. Lho ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana waqum minasajidin kowe udah dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit sing akeh sing ngawur. Nah dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Malah iki rasa susah nek iso iki bodoh. Tak jamin sampe nek mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampe nek mati fakashafna anka ghita'aka. Tutup-tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadinku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau tak lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawun nal jahim pas pinter pas wayai melebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas. Natarawunal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek dhuwit akeh. Maca tasbih sithik nak juwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh wek pangeran kuwangen kanca nganti direwangi umbal sak juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali sak juta lho kula nate lho ngekek dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai sak juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngiling-ngilingan mulane kula nu seneng umroh ora kok ora ngelih dhuwit kangen nabi tak biayai lah 44 juta kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Apa meneh ana reuni bareng. Iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sopir ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono, senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim yen gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok men. Iku fakashafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hati. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Wis. Mulane masyhur ngendikane sinten niku? Abul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya, di mimpi muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqayatun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqayat, roka'at itu roka'at kecil, bukan roka'at. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakil, sing nyangoni wakil, sing nyucup wakil, nanti urusan singkit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damar isin mbek pangeran. Kuatir kula pas roh pas latar wonal jahim. Aku lo pengaruh kulo kata cara nuri gaya-gaya nanteng meriki teng bojone kora tapi kulo wedi bar saya kena tak anggap penting lah dibangsu mendeling no pengiran es tak latih saya ki kulo urip dewian gitu biasa es tak latih soal kulo mulang jadi wajib wong alim wajib mulang dah terus yang alim kulo yang ngaji cara sing alim sampean aku yang ngaji ramah masalah nak saya ki tapi yang mikir kulo aku pengen dunia terbalik tapi jadi wong sok ben aku pinter. Nah mulane wong kafir sampean oleh muni ngene. Kene apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sampean yo pinter. Sampean kuwi lah yo pinter, pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai dok, saya ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, saya ngecat Lombok. Lu nyifati HP bisa kuras, 10 menit rabar. Nyifati pangeran, saya ngedek ini mau muni, saya ngecat Lombok. Neraka tau lah, kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak neraka no. Untung nabi ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api aneh raka ruan, aku ya api disafati, bisa sing gendong-gendong niku yo. Malah ben nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku iku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula yen bus warga nang delok. Tapi swarga ku fadhole pangeran ora malam-malam wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, is mati lagi in tabahula kita. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah iku apian. Ke mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi pejabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Ndak juga. Mereka nguasai dunia ya musuh ya akeh. Kalau ukuran kuat ndak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pangeran yang ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu ndak akan muji orang kafir. Oleh muji piye karwane neraka sapi itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing pentingmu maca napa tas. Tas. Mulane kula suwun teng donya iku nggo iling-ilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kata saya wingi fa subhanallah wa hina tumsuna wa hina tusyukur wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Mulane disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Ya, tapi wong sak niki ngene-ngene iki serapah yo Kang. Kiai kados kula nu serapati pae. Wis mergo wong sak niki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit ku penting. Copet nganti copet yo mergo ngerti duit ku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit ku penting, ilmu padha mbek lonte mbek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, duit ku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting, apa meneh wusul mbek Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfarah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga mbek ilmu sing wong fasik wae roh koyo kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik ora ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe sakeh, kowe ora usah melok ngomong. Ya mok lakoni ngono wae kowe. Tapi bubur ora roh. Mergo nak roh kembar. Mane tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti sono ngono. Kowe jegeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Ya gue mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saiki tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gedhi pisan. Terus ngomong duitku penting. Keliru sing darane duit ora penting. Sing bantah omong ngam yo sapa? Wong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah nggo hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting meneh zuhud. Mantem ra salam tembak marah loro kowe. Wis pokoke meneng ae, sebenere wis pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kula namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jemben urip. Mergo Allah buka tutup tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hadi. Mulane kathah ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati muridé dene wangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kyaine pe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulanya diarani tarian Rumi. Ditarikno pas gurunya apa mati. Ya supaya jajal rapopo. Nak rada dianggap kayak orang edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab pesinten Jalaluddin Arum. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah

annawaha ala kulli syai'in qadir. Muga hakikate donya niku sebut ini Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7 lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugah-sugah kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran niku muk lita'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah itu dat sing wah. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing ra anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak. Wali, ku mau Allah, ku mau kepengen, kue ku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Jadi ya tanah zalu, jadi tumurun apa al amru bainahunna. Urusan langit bumi kabeh, digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengen, kue ku li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kue roh, pas kue mlebu neraka. Mergo rohe terlambat. Lan alhaqmu takasiru kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu na ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Lan kula nak trawet ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham niku. Pemene sing iso gebut bareng. Kalau seneng makmum perkara ni, nak takoi pangeran. Hak orang lagi tafakur kok rukuk, namun diajak rukuk. Tanya aku lah solat piyambak, kan dah tak mikir barang apa? Kajing Nabi pun nate solat piyambak. Niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Muk sa ayat. Niku intu adzib hum fa innahum ibaduk, wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibulan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sa ayat kan. Sangking usule kanjeng, mas kue serang arah ngapa ni, kiyebet guys, kebebet menteng khatam mas, doa hasil itu, kambrak kaya, nawa, faham ya? Jadi niki kalau terang no, kena opo kau ayat wa min ayati, niki carane pangeran nyelamat tok mati kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kue kenal pangeran zaman neng dunyo, jauh sampai kenal pas neng akhirat. Pas kenal pas latar wunal jahim pas kenal pas wayam lebu nopo neraka. Mohon kula terus nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadeke langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi radati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misale kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ku ora kena didel. Delok. Suma idza ta'am kanununi alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambar Antonio yop sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye iku ana nek meneh apa? Trompet. Nek trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono. Apa sangkakala? Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ihya niku kitab Ithaf niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Saikha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau itu beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik gak ngertes misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kan tertutup Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau, yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau, ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan, kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku yo ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekne BPKB lho, dadi urip. Mulane kula niku ora pati seneng diutang. Kula niku asline yo ora pati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak ngenangen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus di tanggal barang kan repot ngono-ngono dadi. Ya misale kiai bisnis terus diutang di tanggal. Semulange terus piye kiai ne wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal yo ora mulang, ora wedi tanggal yo. Bodho ae. Dadi ana ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif. Paling efektif saged ngrusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu, pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu enggak siap menerima suara sing ini. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa? Sangkakala. Biayan fuha gambar menton yop sapa Israfil, Israfil fisuri ing dalam apa? Sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi sanging kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi sanging kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh utakhrujuna metu sira kabeh minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko te metu sira kabeh minha sangking kubur bidakwatin kelawan muk sak panggilan iku ya min ayatihi iku setengah sangking ayate Allah taala wong sak donya jumlahe milyatan mulai Nabi Adam muk dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbok nek roh saiki wis pokoke kula wae ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang sampean ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan roh zaman ning bidukan kok kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean nek disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi jadi ada bukti nak apa butuh kalau sertifikat saat ini nak rom disebut sertifikat pangeran gitu rom tenan nak di bener no pangeran mulane fa'lam gitu fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoknya roh gitu saiki nopo roh gitu saiki aja somben walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah yang di langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami wa khalqanan penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang maliki yaumiddin berarti raja, ana sing maliki yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki miliki mun sami mawon wa khalqanan penciptaane wa abidanan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu nek nurut kabeh muti una tek sing nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat buktine ora kepen tuwek ya tuwek ora kepen mati yo mati mlane wong ngendikan kullullahu qanitun wong sak donya nurut aku maksudnya nurut temen iki mboten nurut fikih saiki wong kafir kepen mati to ora mboten nyatane mati akhire nurut to ora mbek pangeran nurut lha iku maksude kullullahu qanitun fil hakikat napa fil hakikat karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mlane ada sudut dua wong fasik ora nurut pangeran wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut, orang kepen mati, yo mati. Orang kepen kena musibah, yo kena musibah. Mulanya Allah dawuh napa kullullahu qanitu. Mulanya Allah nate duka ngendikan apa iktiya tau'an au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut apek. tak peksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan napa sah sadar. Wa wa ta'awai wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa ladzi al-khalqa ing penciptaan linasi maring manusa. Sumaya itu mongko nini balen sapa wa ta'ala hu ing al-khalqa. Ba'da halakihim sause entae annas to sause matine annas. Ta wa huwa ta'i ada. Wa wa ta'i adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alihi ing atase Allah. Minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Ung zaman kowe ra ono materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang min ibtidahi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qolamuna ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan iada memulai dan mengembalikan inda wa munggo ya taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang Allah gawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luweh gampang mana napa bin nadzur ila ma indal muha tobin min anna i'adata sayi azalu minib didai walahu laniku kagungane Allah sarasan almasalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wal ardilan bumi ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur wayate sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ge fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Wa wa ta'awai wa al-azizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalem kerajaane Allah al-hakimu zat sing fijak fi khalqihi ing dalem penciptaane Allah.